Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih pada dalil yang ketiga pada bab haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah, bab yang terkait dengan haknya Allah kepada hambanya dan haknya hamba kepada Allah. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Ayat itu pada surat An-Nahl ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, telah kita bahas. Qada, siapa yang bisa menyebutkan maknanya pada ayat ini? Apa makna qadha pada ayat ini? Naam. Ahlan. Syariat. Naam. Tapi yang betul adalah syara'a, mensyariatkan. Naam. Mensyariatkan atau bahasa Arabnya syara'a. Atau juga wasa. Wasa itu maknanya mewasiatkan. Wa qadha rabbuka, bahwa Rabbmu yakni Allah Jalla wa'ala sebagai Rabbuna, sebagai Rabb kita, qadha, telah mensyariatkan, telah mewasiatkan. Apa itu? Alla ta'budu illa iya, agar jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga malam ini kita lanjutkan pada lanjutan ayat itu, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan. Wa qadha rabbuka, dan Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb kita telah mewasiatkan, telah mensyariatkan pula untuk berbuat baik, untuk birrul walidain, ihsana, berbuat ihsan, berbuat birrul walidain kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Maka kita perhatikan bahwa Allah mensyariatkan yang pertama dalam ayat ini agar jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan setelah itu Allah juga mensyariatkan perintah kepada hamba untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kita lihat penjelasan Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin di halaman ke-18 tentang firmannya itu. Firmannya Allah, wabil walidaini ihsana, yaitu qada rabbuka an nuhsina bil walidaini ihsana, bahwa Rabbmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konteksnya redaksinya kepada beliau tetapi tentu untuk seluruh umatnya, telah mensyariatkan an-nuhsina untuk kita berbuat baik bil walidain terhadap kedua orang tua, ihsana dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan perintah untuk birrul walidain sangat agung, karena datang urutan kedua setelah larangan berbuat kesyirikan. Demikian Allah posisikan agar hamba bisa menghargai, memuliakan, mentaati terhadap kedua orang tuanya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bergaul kepada keduanya sepanjang hidupnya dengan pergaulan, dengan muamalah yang sebaik mungkin. Maka Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan al-walidan, al-walidain, dua orang tua, maksudnya apa? Siapa mereka? Yashmulul um wal ab, mencakup padanya adalah ibu qahuma, dan siapa yang berada di atas jalur keduanya, naik ke atas, maka itu juga masuk pada kalimat al-walidain. 6. Orang tuanya ibu, orang tuanya bapak, terus ke atas, waman fauqahuma, itu termasuk juga pada kalimat apa? Al-walidain. Lakinnahu fil um wal ab ablag, akan tetapi terkait dengan ibu dan bapak adalah ablag, yakni lebih ditekankan. 6. Karena keduanya lah yang telah melahirkan kita dengan susah payah, membesarkan kita dan mendidik, mengarahkan kita sampai kemudian beranjak dewasa, dan kemudian anak itu terdidik dengan pendidikan yang baik, maka orang tuanya mendapatkan bagian al-ajr, bagian pahala. Tidak sia-sia di sisi Allah apa yang dilakukannya semenjak anak itu lahir. 6. Wa kullama qarraba minka kana aula bil ihsan, maka selama atau selagi keduanya lebih dekat kepadamu, kana aula bil ihsan, maka keduanya lebih layak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Maka yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. 6. Semakin dekat hubungannya, kana aula bil ihsan, maka keduanya lebih layak, lebih berhak untuk diperlakukan dengan ihsan. Wal ihsan yadullu, wal ihsan badlul ma'ruf. Apa makna dari ihsan? Maka diterangkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni badlul ma'ruf, memberikan perkara-perkara yang ma'ruf. Itu maksudnya adalah ihsan. Apa saja bentuk kemakrufan, maka kalian perlakukan itu kepada kedua orang tua. Dari mulai membantunya apa saja yang diperlukan, nah, baik dari sisi tenaga maupun dari sisi materi, apalagi bantuan orang tua, apalagi orang tua tadi terhimpit hutang, maka anaknya hendaklah berbuat ihsan untuk membebaskannya, membayarnya, melunasinya. Itu dari sisi materi. Dari sisi yang lain, melayani orang tua, orang tua sakit. 6. Dilayani terus dengan sabar, dengan telaten. Sakitnya mungkin bukan satu hari, dua hari, tapi terus berkesinambungan. Perawatan, penanganan yang melibatkan kepada anaknya, sehingga perlu dirawat. Nah, sampai mungkin harus menceboki orang tuanya karena tidak bisa buang air BAB ke kamar mandi, contoh misal, dan itu didapati. Mungkin sampai kencing, nah, kencingnya itu di kasur, oh iya, karena datang sakit. Si anak kadang-kadang kemudian melihat kondisi seperti tadi tidak sabar. Nah, harus bersihkan kasurnya, jemur, mencucinya, nah, mengepel dan sebagainya. Ini contoh kalau dia sakit seperti itu. Dan bentuk-bentuk yang lainnya, semua adalah masuk dalam pengertian al-ihsan. Nah, maka di situ anak diuji. Nah, orang tuanya sakit misalkan sekian tahun, nah, di anak diuji kesabarannya, sebagai bentuk pula birrul walidain, sebagai bentuk pula dia di saat kecilnya orang tuanya memperlakukan dia dengan baik. Maka ketika dia besar, jangan lupa kemudian sampai-sampai menelantarkan kedua orang tuanya. Nah, ini makna badlul ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan. Kebaikan apa saja yang menurut dari tuntunan syariat, maka itu ma'ruf. Wa fi qawlihi, dan pada firman Allah yang berbunyi wa bil walidaini ihsana, ba'da qawlihi, yang datang kalimat itu setelah firman Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Naam. Datangnya kalimat wabil walidaini ihsana setelah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa maksudnya? Kata Syekh Ibnu Taimin, dalilun ala anna haqqal walidain ba'da haqqillahi azza wa jalla. Sebagai dalil, sebagai bukti bahwa haknya, haqqul walidain, haknya kedua orang tua, ba'da haqqillah, setelah haknya Allah azza wa jalla. Naam. sampai-sampai diposisikan seperti itu, menunjukkan agungnya, mulianya dan besarnya nilai birrul walidain. Sampai-sampai ketika seseorang berangkat jihad pun, nah, maka harus izin kepada kedua orang tuanya. Apabila jihad itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan kalau jihad itu hukumnya fardu ain, yakni apabila penguasa, pemimpin negara memerintahkan kepada rakyat yang untuk berjihad, maka berbeda masalahnya, maka harus segera berangkat. Itu kalau fardu ain. Adapun fardu kifayah, yang mana sebagian dari kaum muslimin sudah ada yang berangkat, ada yang menegakkan, maka jika kita berangkat kemudian tidak diizinkan oleh kedua orang tua kita, maka kita tidak boleh pun untuk berangkat. Berdasarkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mau berangkat, maka Rasul tanya, apakah engkau punya kedua orang tua, masih ada orang tuamu? Maka dia jawab, naam ya Rasulullah. Maka beliau katakan, irji, kembalilah kamu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini kategori jika jihad itu adalah fardu kifayah. Sampai seperti itu. Di sisi lain hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, bertanya kepada Rasul, amalan apa yang paling afdol? Maka Rasul jawab, menyatakan bahwa amalan yang paling afdol adalah as-salatu ala waktiha, salat lima waktu tepat pada waktunya. Itu amalan yang paling afdol. Thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian beliau jawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat bertanya, kepada siapa aku harus berbuat baik ya Rasulullah? Beliau jawab, ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tiga kali dengan jawaban yang sama. Kemudian setelah itu kepada siapa ya Rasulullah setelahnya? Abuka, kepada ayahmu. Maka di sini kedudukan al-um, ibu, mempunyai nilai kedudukan yang tinggi. Nah, maka jika ibu terutama memerintah kepada kita perkara yang baik, perkara yang tidak bertentangan dengan agama ini, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Nah, sekalipun kita mungkin lagi sibuk, nak tolong belikan lombok, nah, berangkat. Jangan dipandang isi perintahnya Allah cuma lombok saja, gampang nanti. Nah, jangan dipandang isinya dari perintah tadi, tapi bentuk kesegeraan ketaatan kita kepada apa yang diperintahkan. Maka itu sekali lagi resapi bagian dari birrul walidain. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Taimin melanjutkan pembahasannya dengan menarik suatu pertanyaan agar yang belajar, agar yang membaca itu semakin terbuka pemahamannya. Fa in qila, jika ada yang bertanya, fa aina haqqur rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau begitu di mana letak haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya, kalau ayat tadi menyatakan Allah mewasiatkan kepadamu untuk agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian apa setelahnya? Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Loncat. Padahal juga keutamaan haknya Rasul seharusnya adalah sebelumnya. Maka dikemanakan? Tiba-tiba kemudian langsung adalah kepada kedua orang tua. Apa yang harus kita jawab ketika kita ditanya seperti itu? 6. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hak juga? Sebagaimana ayat sekian banyak, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. 6. Ujibu, maka kita bisa jawab bi anna haqqallahi, ketahuilah bahwa haknya Allah mutadamminun li haqqir rasul, sudah terkandung secara otomatis hak untuk rasulnya. Ya. Pada haknya Allah sudah terkandung pula secara otomatis hak rasulnya. Mana buktinya atau alasannya? Li'anna Allah la yu'bad, karena Allah Jalla wa'ala tidaklah disembah illa bima syara'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menyembah dengan Allah dengan sebenarnya kecuali melalui petunjuk Rasulnya. Apa hikmah diutusnya para Rasul? Siapa yang bisa menjawab? Sudah pernah dibahas. Ada 3 hikmah diutusnya para Rasul. Jawabannya sudah lupa karena sudah lewat. Bukan berarti kemudian lupa. 6. Belajar itu harus diulang-ulang. Yang lewat bukan berarti sudah hafal di luar kepala. Ternyata masih banyak iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Maka kita buka kembali halaman, ya, iqamatul hujjah. Yang kedua, hikmah diutusnya para rasul adalah sebagai rahmah. Dan yang ketiga yang diinginkan atau kaitannya yang sedang kita bahas, bayanut tariq al-musil ilallahi ta'ala, menjelaskan jalan yang mengantarkan kepada Allah. Untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar adalah melalui siapa? Petunjuk Rasulnya. Sehingga kembali kepada pembahasan, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah disembah illa bima syara'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui syariatnya Rasul. Syariatnya Rasul asalnya adalah syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjawab pertanyaan tadi bahwa dikemanakan haknya Rasul, kita jawab apa? Sudah terkandung di dalam haknya Allah. Paham tum? Naam. Qauluhu, kelanjutan dari ayat surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Pada matannya sampai di situ saja. Kan tetapi dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Taimin pada penjelasan berikutnya. Qauluhu, dan firman Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin jika imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma, jika ahaduhuma salah satu dari keduanya yablughanna indakal kibar sudah berumur lanjut usia, au kilahuma atau bahkan keduanya sudah lanjut usia, fala taqul lahuma, maka jangan kamu sekali-kali ucapkan kepada keduanya uf. Dilarang oleh Allah untuk menghardik kepada kedua orang tua dengan ucapan dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran uf, atau bahasa kita cis, atau yang sering ah, waduh bapak ini, waduh ibu ini, nah, bahasa kita itu seakan-akan tidak terima, tidak rela, kesel gitu loh. Nah, fala taqul lahuma uf, jangan kamu ucapkan kepada keduanya uf. Apa maknanya uf? Kaful adza anhuma. Nah, jangan kamu ucapkan kepada keduanya, maka hendaknya kaful adza anhuma, kamu menahan diri dari menyakiti keduanya. Kita saja kemudian digitukan saja rasanya apa, sakit, apalagi orang tua dibegitukan oleh anaknya. Ya kalau minimal orang tua tidak bisa maksakan, dia paling menelan ludah. Oh begini ternyata anak saya. Ya anaknya sudah pintar ngomong, anaknya sudah besar, anaknya sudah bergelar, sudah belajar, sudah pintar, kemudian tidak menghargai kedua orang tuanya. Orang tua minta tolong, kemudian anak yang jawab seperti itu. Orang tua ketika tidak dituruti tadi, ya sudah mau ya apa lagi? Ya, mau dimarahi sudah besar. Nah, dia sudah berakal, sudah bisa berpikir. Mau dipaksakan juga tidak bisa. Maka tinggallah kemudian meresapi kekesalan di dalam dirinya sendiri. Maka itu bentuk durhaka anak kepada kedua orang tuanya. Nah, maka Allah ingatkan fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kamu katakan kepada keduanya ucapan tersebut. Maka kata beliau melanjutkan fa fi qawlihi, maka pada firman-Nya Allah ihsana di atas tadi, wa bil walidaini ihsana, yang artinya badlul ma'ruf, yakni memberikan perkara-perkara yang ma'ruf. Wa fi qawlihi, dan di ayat ini yang baru saja kita dengarkan fala taqul lahuma uff. Nah, jangan kamu katakan kepada keduanya uff, yakni kaful adza, hendaklah menahan diri dari menyakitinya. Nah, maka adanya korelasi, keterkaitan tadi perintah untuk berbuat ihsan, kemudian kelanjutan ayat itu Allah larang agar jangan sampai terjadi bentuk menyakiti keduanya. Wa makna uf, dan makna uf adalah atadajjar. Nah, atadajjar yakni tidak menyakiti. Yakni bentuk menyakiti keduanya. Li'anna kaida qultahu faqad yata'addayan. Karena jika engkau telah katakan itu kepadanya, maka sungguh engkau telah menyakiti keduanya. Bidalik, dengan ucapan tersebut. Wa fil ayat, dalam ayat itu isyarah ila annahuma, sebagai isyarat bahwa apabila keduanya, bahwa keduanya idza balagal kibar, jika keduanya telah mencapai usia lanjut, sara abatha, ya, akan tentu saja terkadang menjadikan sebab yang merepotkan ala waladihima, terhadap anaknya. Maka sabar sebagai anak ketika menghadapi orang tua yang seperti itu, nam, sakit atau pikun atau apa, dia sudah menurun, ya, dari mulai masih kecil kemudian beranjak dewasa, masih kemudian menuju kepada puncak maksimalnya. Sudah dewasa terus menjalani sekian tahun dari umur hidupnya, nanti suatu saat akan datang umur untuk turun lagi. Bisa jadi mungkin orang yang sudah lanjut usia tingkahnya seperti anak kecil. Nah, karena sudah mulai mengalami penurunan, sehingga kalau sampai umurnya tambah tua mungkin datang bentuk-bentuk sakit seperti halnya adalah kepikunan dan sebagainya. Maka sabarlah seperti itu. Fala yatadajjar minal hal, sehingga dia merasa terbebani oleh keduanya. Fala yanharhuma fil maqal, maka janganlah dia menghardik keduanya dari sisi ucapan. Idza sa'a fil fi'li awil qaul, jika keduanya mungkin kurang berkenan kepada kalian sebagai anaknya dari sisi perbuatan atau dari sisi al-qaul, yakni ucapan. 6. Maka ingatlah ayat ini, wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar au ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Datang perintah Allah, qul, ucapkan, wa qul lahuma, ucapan kepada keduanya, qaulan karima, ucapan yang baik, karim. Apa maknanya kariman? Yakni layyinan, ucapan yang lunak, yang enak didengar, walaupun kamu kesal. Hasanah, karima juga berarti hasanah, ucapan yang baik. Bihudu, dengan tenang. Watumakninah, dengan tumakninah, dengan tenang pula. Kakaulika, sampai-sampai Syekh Ibn Taimin memberikan contoh supaya setiap yang membacanya itu faham. 6. Ini bahasa kalau di sana, a'zamallahu ajrak, ya, abshir ya ummi, abshir ya abi, a'zamallahu ajrak, semoga Allah besarkan pahalamu. 6. Diawali dengan seperti itu, ucapan yang mengandung doa, a'zamallahu ajrak, abshir ya ummi, aku sambut perintahmu wahai ibuku. Abshir ya abi, aku sambut pula dengan baik perintah ayahku. A'zamallahu ajrak, abshir ya ummi, abshir ya abi, wa ma asbaha dzalik, dan ucapan-ucapan yang semakna dengan itu, untuk memahamkan qaulan karima adalah seperti tadi, bagaimana bentuk penghormatan dari sisi ucapan anak kepada kedua orang tuanya. Fal qaulul karim yakunu fi sighatih, maka ucapan yang baik bisa jadi dari sisi ungkapannya. Wa ada'ih, dan dari sisi pelaksanaannya. Wal khitab bihi, dan dari sisi penyampaiannya. Maka itu semua masuk dari makna qaulan karima. Wa qul lahumā qaulan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang baik. Maknanya, definisinya tadi telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Fala yakunu muz'ijan ka raf'is saut mathalan. Maka jangan kamu berbuat iz'aj, muz'ij, seperti raf'is saut, mengangkat suara, membentak. Naam. Dengan suara keras. Mathalan, sebagai contoh. Naam. Bal yatadammad du'a wal inas lahuma. Akan tetapi hendaknya ucapanmu kepada keduanya yatadammad du'a, terkandung doa. Wal inas lahuma, lunak kepada keduanya. Nah, maka perlu latihan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Nah, tidak bisa kemudian langsung-langsungan gitu. Perlu adanya apa, latihan, membiasakan untuk berbicara baik. Kalau kita sama orang lain bisa bicara baik, bagaimana apalagi kalau kita kepada kedua, bagaimana ketika kita terhadap orang tua kita sendiri. Maka tentunya lebih berhak untuk dibai'i. Nah, maka perlu menata tutur kata. Nah, dan itu yakini sebagai bentuk ibadah, bertutur kata yang baik, apalagi kepada orang tua kita, maka itu juga bagian dari ibadah. Nah, yang biasanya mungkin kasar dari bicaranya, maka mulai dikurangi, dikurangi lagi, sampai kemudian naik, mengarah kepada yang lunak, yang lunak, yang lunak. Ingat bahwa itu orang tua kita. Nah, bukan orang lain. Nah, yang karakternya kaku, yang karakternya keras, maka pandai-pandailah ketika dia berhadapan dengan orang tuanya. Nah, bisa kalau itu mau dilatih, dibiasakan, maka akan Allah subhanahu wa ta'ala bantu untuk kita bisa terbiasa bertutur kata dengan sebaik-baiknya. 6. Demikian kata beliau rahimahullah wa jazahullah. Wasyahid, maka bukti, syahid itu adalah bukti, min hadhil ayat, dari ayat tersebut, ayat ini maksudnya surat Al-Isra ayat ke berapa? 23. Yaitu firman Allah, alla ta'budu illa iya. Dari penjelasan itu semua, bukti yang diinginkan dari ayat tadi yang terkait dengan bab yang sedang dibahas, yakni terkait haknya Allah kepada hamba dan sebaliknya hak hamba kepada Allah, maka di sini terkait dengan haknya Allah kepada hamba, Allah tidak benar dipersekutukan dengan yang lainnya dengan bukti salah satu ayatnya, ayat ini Al-Isra, alla ta'budu illa iya. Jangan kalian wahai hamba sekali-kali menyekutukan Allah, jangan kalian beribadah illa iya, kecuali hanya kepadanya. Maka dengan ayat yang singkat ini, alla ta'budu illa iya, hadha huwa tauhid. Di situ terkandung makna ketauhidan. Litadammanihi, litadammanahu linnafyi wal itsbat. Kenapa di situ terkandung makna tauhid? Karena yatadhamman, karena terkandung an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan apa? Penetapan. Siapa yang bisa menjawab mana letaknya an-nafyu, peniadaannya? Allah ta'budu itu nafyun, itu peniadaan. Mana isbatnya? Illa iya. Sebagaimana kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha nafyun, peniadaan. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan sebenarnya. Mana isbatnya? Illallah, kecuali hanya kepada Allah, yang ditetapkan hanya Allah. Nah, maka demikian pula ayat ini, Allah ta'budu illa iya, di situ penjelasan dan rincian dari masalah tauhid atau penafsiran dari tauhid. Nah, maka itu yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin mengutarakan dari pendalilan yang ketiga, terletak pada kata atau firmannya Allah, Alla ta'budu illa iya. Dengan begitu selesailah penjelasan ayat yang ketiga. Karena waktunya sudah memasuki isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala pada pertemuan nantinya kita akan memasuki ayat yang keempat. Tolong ditandai, kasih tanda, kasih tanggal bahwa di hari ini penjelasan sampai akhir ayat ketiga. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, memberikan hidayah, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat setiap apa yang kita kaji dari agama yang telah Allah turunkan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.